Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Kitabut Tauhid atau Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid Imam Abdul Rahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Kita sampai pada ayat di bab sihir. Qala al-musannif rahmatullahi alaih, wa qawluhu yu'minuna bil jibti wa taghut. Firman Allah dalam Nisa 51, mereka beriman terhadap jibt dan taghut. Taqaddama al-kalamu alaihima fil babi qablah. Telah lalu pembahasan tentang ayat ini di bab yang sebelumnya. Wa fihi anna sihr minal jibt, qalahul musannif. Dan dalam ayat penjelasan bahwa sihir termasuk dari jibt. Ini salah satu sifat Yahudi yang Allah cela di dalam ayat ini. Mereka mengimani jibit, mengimani sihir. Beriman terhadap sihir, itu yang mereka agungkan, mereka takuti, mereka gunakan. Qala al-musannif, qala Umar al-jibt as-sihr wa taghut as-syaitan. Kemudian beliau bawakan athar dari Umar radhiyallahu an, al-jibt sihir kata Umar, taghut adalah syaitan. Hadzal athar rawahu Ibnu Abi Hatim wa ghairu. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan selain beliau juga. Wa qala Jabir, kemudian kata Jabir, at-tawaghit kuhan, kana yanzil alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahid. Kata Jabir, tawaghit, jamaknya tawhud, adalah kuhan, jamaknya kahin, para dukun, centayang, para tukang sihir. Turun kepada mereka syaitan. Dulu di zaman itu di bangsa Arab, setiap kabilah punya satu. Dan itu diagungkan. Jadi rujukan mereka kalau ada apa-apa, tanya ke dukunnya, boleh enggak, bagaimana hari ini, bagus apa enggak, dan selanjutnya. Segala urusan selalu tanya ke si tukang sihir atau dukunnya ini. Di setiap kabilah punya. Setiap kabilah punya tukang sihir yang diagungkan, dimuliakan, dan jadi rujukan mereka. Hadzal athar, athar Jabir ini, rawahu Ibnu Abi Hatim binahwihi mutawwala, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim semakna dengan itu, panjang riwayatnya. An Wahab ibn Munabbih, dari jalan Wahab ibn Munabbih, Qala sa'altu Jabir ibn Abdillah anit tawaghit allati kanu yatahakamuna ilaiha. Aku tanya Jabir tentang tohut-tohut yang dulu orang-orang jahiliyah menjadikannya sebagai hakim. Artinya rujukan. Mereka ada perselisihan, mereka ada apa. Kembalinya ke dukun ini, tohut ini. Bagaimana menurutmu ini, bagaimana keputusannya. Dia yang menentukan, dia yang memutuskan segalanya. Qala inna fi Juhayna wahidan, wa fi Aslama wahidan, wa fi Hilali wahidan, wa fi kulli hayyi wahidan, wa hum kuhan tanzilu alaihimu syayatin. Kata Jabir, begitulah Juhayna kabilah punya satu dukun. Aslam, kabilah Aslam punya satu dukun. Hilal punya satu dukun. Begitu setiap kabilah punya dukun masing-masing. Mereka para dukun yang turun kepadanya para syaitan. Ayat ini yu'minuna bil jibti wa taghut, celaan dari Allah kepada ahlul kitab karena mereka mengimani sihir Yahud dan Nasrani. Allah cela, Allah laknat mereka, Allah murkai mereka, dan terutama di kalangan Yahudi banyak sihir ini, penggunaan atau rujuknya mereka kepada sihir dan tukang sihir itu banyak dan sering sekali di kalangan Yahud. Makanya Allah laknat mereka dan Allah cela dalam ayat ini. Artinya jika Allah mencela mereka, melaknat dan memurkai mereka karena iman mereka terhadap sihir, berarti jelas sihir itu perkara haram yang sangat haramnya, dosa besar yang sangat besar, karena pasti ada kemusyrikan di dalamnya kepada Allah. Dan itu pada setiap bentuk sihir. Segala bentuk macam-macam sihir ada kemusyrikan padanya. Taghut, seperti Umar katakan, syaitan dan jibet sihir. Memang banyak macamnya, tidak hanya itu. Namun yang paling menonjol, terutama di kalangan ahlul kitab, sihir ini paling mencolok di tengah-tengah mereka. Mereka imani jibet, mereka imani taghut. Dan mereka suguhkan, mereka persembahkan untuknya ibadah dan ketaatan mereka. Sehingga dengan itu sangat jauh mereka penyimpangannya dari al-haq. di dalam ayat ini ketika Umar tafsirkan Tauhud dengan syaitan, Jibet dengan sihir, ini mimbab at-tafsir bil mithal, penafsiran salaf dengan mithal, contoh. Contoh dari Tauhud, syaitan. Contoh dari Jibet, sihir. Sehingga tidak berarti membatasi makna jibet hanya sihir, makna tauhud hanya syaitan, tidak. Tapi itu sekedar contoh. Contoh dari kata yang Allah sebutkan di dalam ayat. Dan itu banyak di kalangan salaf menafsirkan ayat dengan contoh salah satu makna dari ayat itu. Perlu difahami yang demikian, kaidah penting, agar orang tidak salah faham kemudian mengatakan ya ini hanya ini makna ayat, salah menafsirkan ini. Selain ini berarti bukan ayat, gak masuk di dalam ayat. Akhirnya begitu kalau tidak memahami kaidah ini. Dan itu sering disebutkan, seperti kata Syekhul Islam, ketika orang tanya kepadamu apa kue itu misalnya. Kue itu apa? Kamu tafsirkan dengan contohnya, kamu ambil kelapetar misalnya, atau kue donat misalnya. Ini loh kue. Tidak berarti selain ini berarti bukan kue. Kemudian kamu batasi kue hanya ini, yang selain ini bukan kue. Enggak ada yang bilang demikian. Tapi ma'ruf di kalangan salaf memberi contoh salah satu makna dari ayat yang dimaksud. Al-Quhan tentang Tauhud, ada yang menyebutkan dia yang mengabarkan kepadamu apa yang ada di dalam hati. Dan seringnya begitu. Seringnya begitu, walaupun tidak harus begitu, tapi ma'rufnya begitu. Sehingga orang mengatakan sakti orang ini. Nanti kamu datang, misalnya, dia akan sampaikan kepadamu, kamu begini, ini, kamu menyimpan dalam hatimu ini, ya kan? Loh, kok bisa tahu? Itulah kahin, dia kabarkan apa yang ada di dalam hati orang. Atau ada yang mengatakan kahin yang mengabarkan, yang berbicara tentang mustakbal, perkara-perkara yang belum terjadi, yang akan terjadi esok atau yang berikutnya. Para tauhid ini, para dukun ini, seperti Jabir katakan, turun kepada mereka para syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Sehingga berita yang mereka dapati dari langit mereka sampaikan kepada wali-walinya dari para dukun di bumi ini. Satu, mungkin itu yang dia dapat, dibubui dengan ratusan bahkan ribuan kedustaan. Mungkin satu kebaikan sempat dia curi, dan itu fitnah bagi umat manusia. Orang yang lemah imannya akan mengatakan, oh benar, diramalkan betul, lihat, hebat ini memang. Bukan karena dia tahu gaib, tapi karena pencurian pendengaran yang disampaikan oleh para syaitannya, yang biasa mereka sebut khodam. Khodam, yakni pelayannya, pembantunya, yang membantu para dukun ini memberi informasi hasil curian informasi mereka dari langit. Mereka saling naik satu di atas yang lainnya, numpuk sampai ke langit sana, mencuri pendengaran dari yang di langit sana. Terkadang mereka terkena syihabun dzaqib, terbakar, terkadang selamat membawa satu informasi yang itu kemudian disampaikan kepada para dukunnya. Fitnah, cobaan bagi umat. Qauluhu qala Jabir, adapun Jabir, huwa ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu al-Haram al-Anzari. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Anzari, sahabi ma'ruf, wabnu sahabi, dan ayahnya pun sahabat. Jabir termasuk satu dari tujuh sahabat, kata Suyuti, yang diketahui terbanyak meriwayatkan hadis Rasul SAW. Ada tujuh sahabat yang paling terbanyak dalam meriwayatkan hadis Rasul, lebih dari yang lainnya. Mereka enam lelaki dan satu-satunya wanita yang terbanyak. Ada lain meriwayatkan tapi sedikit-sedikit. Adapun enam dari mereka, Abu Hurairah, Jabir ini ibnu Abdullah, Anas ibnu Malik, ibnu Abbas, ibnu Umar, Abu Sa'id al-Khudri, kemudian satu wanita adalah Aisyah as-Siddiqah radhiyallahu ta'ala anhum. Ayahnya Abdullah ibnu Haram atau Abdullah bin Amr ibnu Haram merupakan komandan pasukan panah di perang Uhud, dan beliau termasuk yang tetap di tempat, karena kita tahu kisahnya bagaimana sebagian turun ke medan perang, padahal sudah diingatkan Rasul SAW, jangan turun kalau tidak aku komando. Kalaupun kalian melihat kami terbunuh di bawah, kalaupun kalian melihat kami sudah menjadi bangkai, jangan turun. Dipertegas oleh Rasul. Tapi subhanallah, ibtila dari Allah, ketika melihat di atas angin mukminin dan banyak ghanima berserakan di mana-mana, mereka tergiur, walhasil lupa terhadap perintah Rasulnya, dan diingatkan oleh Abdullah, jangan-jangan Rasul perintahkan kita tetap. Tidak bisa dikendalikan, turunlah yang turun, sehingga terjadi apa yang terjadi. Walhasil kemudian Abdullah pun terbunuh di peperangan itu. Radhiyallahu ta'ala an. Disebutkan setelah sekian tahun, bahkan setelah sekian puluh tahun, jasad beliau mesti dipindahkan kuburnya karena satu dan lain hal. Maka didapati jasadnya utuh, segar, seakan baru meninggal hari ini, hari ketika kuburnya digali. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Qala al-musannif wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala syirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Jauhi oleh kalian tujuh yang menghancurkan, membinasakan kalian. Mereka tanya, apa itu ya Rasulullah? Syirik kepada Allah. Jawab Rasul, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari peperangan, lari, dan menuduh wanita-wanita terhormat, mukminat, menuduh kehormatannya, dikatakan penzina misalnya atau semisalnya. Kadza auradahul musannif ghaira ma'zu. Begitu musannif meriwayatkan hadis tanpa azu. Azu itu penyandaran. Penyandaran hadis. Ini disandarkan, diriwayatkan oleh siapa. Musannif tidak menyandarkan ini. Mungkin lupa atau terlewat dari beliau rahimahullah. Wa ila hadis ma'ruf wa qad rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Jauhi oleh kalian tujuh yang membinasakan, yang menghancurkan. Rasul sebutkan ini tidak menginginkan pembatasan. Bukan berarti yang membinasakan hanya dosa tujuh ini, masih banyak yang lain. Tetapi terkadang Rasul sebutkan beberapa bentuk dari dosa, dari beberapa perkara, terkadang dalam muharramat yang terlarang-terlarang, yang jelek-jelek semacam ini. Masallallahu al-afiyah. Terkadang dalam kebaikan. Sama, bukan maknanya pembatasan. Tapi contoh beberapa bentuk Rasul sebutkan. Dalam kebaikan misalnya Rasul katakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi al-hadith. Tujuh golongan yang Allah naungi di yaumul qiyamah dalam naungannya, yang tiada naungan di hari itu kecuali naungannya. Rasul sebutkan 7. Salatha, la yukallimuhumullah yaumul qiyamah, wa la yuzakkihim, wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara di yaumul qiyamah, tidak Allah sucikan dari dosanya, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasul sebutkan banyak di dalam nusus contoh-contoh yang Rasul SAW sebutkan, yang tidak berarti dengan itu pembatasan apa yang Rasul sebutkan. Dan ini, uslub semacam ini menyedot perhatian orang. 1, hikmahnya, ketika kamu mendengar misalnya disampaikan padamu, ada 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara, orang langsung penasaran, siapa 3 golongan ini? Sehingga pengin tahu, semakin dia serius dan perhatian untuk apa yang akan disebutkan berikutnya. Jauhi 7 yang menghancurkan. Orang langsung penasaran, apa 7 ini? Pertama, faidahnya, uslub nabawi semacam ini. Kedua, ulama sebutkan untuk mempermudah hifdz, untuk mempermudah hifdz hafalan, orang akan lebih mutqin dalam menghafalnya. Dia tahu ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, dia tahu ada 7 dosa yang menghancurkan. Sehingga ketika dia misalnya menyebutkan, dari awal dia tahu 7. Apa saja 7 itu? Syirik, sihir, ini. Misalnya disebutkan 6, dia tahu kurang 1. Apa ya? Dia akan berusaha mencari apa 1 ini, karena tahu 7. Artinya beda kalau misalnya dilepas tanpa dikatakan 7. Dosa-dosa yang menghancurkan adalah misalnya 7 disebut, tapi tidak dikatakan di depan ada 7. Cuma dikatakan jauhi dosa-dosa yang menghancurkan misalnya. Ada 7, tapi kamu ketika sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kamu anggap sudah selesai. Karena di depan tidak kamu itkonkan, tidak kamu mutkinkan, ada 7. Mafhum? Uslub yang semacam ini, uslub nabawi, dipakai dan digunakan oleh para ulama Islam, a'imah. Makanya kalau kita perhatikan karya-karya al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ala hadzan nasak seperti ini, banyak qawaidul arba, 4 kaidah. Orang penasaran, apa ini 4 kaidah? Thalathatul usul atau usulul thalatha, 3 fondasi utama. Wahakadha. Orang usulus sittah, 6 pokok dasar. Penyebutan ini dari beliau rahimahullah bukan rekayasa buatan beliau sendiri, lah. Ini uslub nabawi, Rasul yang ajarkan. Sebagaimana dalam hadis-hadis tadi. Nah. Ijtanibu as-sab' al-mubiqat, ketika Rasulullah SAW katakan jauhi 7 dosa yang menghancurkan, ijtanibu itu lebih baligh, lebih kuat dari sekedar misalnya utruku. Tinggalkan misalnya. Lebih balik ketika disebutkan ijtanibu. Karena dengan itu maknanya jadikan antara dirimu dengan dosa-dosa ini betul-betul jauh. Ka'annaka fi janib wa hunna fi janibin akhar. Seakan kamu di janib sana, di sisi sana, paling ujung timur sana paling jauh, dan dosa-dosa itu berada di ujung barat yang paling ujung sana, sehingga berjauhan betul antara kamu dengan dia. Betul-betul kamu jauhi, betul-betul kamu hindari, kamu tidak ingin mendekat sama sekali, tidak ingin ada hubungan dan kedekatan dalam bentuk apapun, betul-betul berjauhan dari ujung ke ujung, dijauhi. Makanya Rasul katakan ijtanibu, ijtanibu dari janib, janab, jauh. Dan itu balaghah, jawami'ul kalim yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ijtanibu as-sab'ah al-mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Tentu al-mubiqat yang menghancurkan orangnya karena membawa kerugian besar baginya, kehancuran, kerugian di dunianya dan di akhiratnya kelak. Nas'alullah al-afiyah. Begitu para sahabat mendengar itu, langsung mereka tanyakan, wa ma hunna ya Rasulullah, apa saja itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan para sahabat ini menunjukkan semangat mereka untuk tahu ilmu, semangat mereka untuk mendengar dari Rasulnya apa yang belum mereka ketahui. Langsung mereka tanya, apa itu ya Rasulullah? Dan begitulah seharusnya setiap mukmin bersemangat terhadap ilmu. Sebagaimana panutan mereka, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Rasul jawab, apa yang mereka tanyakan atau Rasul sampaikan, ilmu yang mereka perlu tahu, sehingga disampaikan ini, atau dijawab apa yang mereka tanya. Terkadang minal hikmah, dari termasuk hikmah, Rasul samarkan sallallahu alaihi wasallam. Rasul samarkan, tidak Rasul sebutkan lebih rinci, tidak Rasul sampaikan lebih detail tentang ilmu sesuatu. Rasul biarkan dalam keadaan tersamar demikian. Dan itu ada beberapa, misalnya yang Rasul katakan Allah punya 99 nama. Apa nama itu? Rasul enggak sebutkan rinciannya. Ada hikmah tertentu yang Rasul SAW inginkan dengan itu. Kalau memang yang terbaik adalah ditampakkan, pasti akan Rasul tampakkan. 99 itu adalah ini sebut. Tapi hikmah yang beliau inginkan, sehingga dibiarkan ilmu tentang itu dalam keadaan tersamarkan, tidak diketahui rinciannya seperti apa. Demikian pula seperti masalah Lailatul Qadar. Hampir Rasul kabarkan Lailatul Qadar itu ada di malam kesekian, di 10 terakhir Ramadan. Kemudian mereka, Rasul dapati beberapa sahabat berselisih. Malam sekian? Enggak, malam sekian. Lailatul Qadar malam sekian. Maka Rasul katakan, aku hampir menyampaikan kepada kalian, tapi lebih baik tersamarkan sudah. Enggak Rasul sampaikan. Dan hikmahnya besar, agar orang semangat mencari Lailatul Qadar itu di setiap malam. Karena kalau misalnya disebutkan Lailatul Qadar ajarnya di 27 malam 27 Ramadan misalnya, Rasul yang menyampaikan, ya sudah, di malam 27 itu semangat mati-matian orang bangun malam, sholat dengan khusyuknya, doa luar biasa. Malam sebelumnya, malam berikutnya melempem. Bukan Lailatul Qadar. Tapi karena samar, orang enggak tahu. Bisa jadi itu malam 21, bisa jadi malam 29. Antara itu. Maka di setiap malam dia bersungguh-sungguh berdoa, enggak tahu di mana Lailatul Qadarnya. Hikmah. Pasti ada hikmah ketika sesuatu itu disamarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beliau sampaikan. Al-Muhim itu tentang pertanyaan para sahabat kepada Rasul SAW tentang sesuatu yang beliau sampaikan serupa dengan itu. Waktu ijabah di hari Jumat, kapan itu? Waktu mustajab yang kalau orang doa di situ pasti terkabul, diterima oleh Allah, enggak akan ditolak doanya. Cuman kapan? Di waktu mana itu? Khilaf para ulama. Ada sekian pendapat. Ada yang menyatakan sampai 40 pendapat di jam sekian, di waktu ini, di waktu itu. Apalagi di sana ada hadis Muslim yang menyebutkan waktu itu antara keluarnya imam sampai selesainya sholat. Ketika imam keluar naik mimbar sampai salam dia menyelesaikan sholatnya. Waktu yang terbatas, dan memang Rasul isyaratkan kalau waktu tersebut sedikit. Ada yang mengatakan lah dia setelah asar, menjelang terbenamnya matahari, mendekati waktu itu. Sebagian dari muhakikin, para ulama menyebutkan yang lebih kuat, walaupun itu juga ihtimal, tapi dari sisi korina-korina yang ada, hadis Jabir tadi di Muslim lebih rajih. Dari keluarnya imam sampai selesainya sholat. Satu, karena di situ kumpulnya muslimin lagi banyak, berdatangan kumpul di masjid. Waktu mulia. Dua, mereka melaksanakan faridho di situ. berjamaah, sholat Jumat, sehingga waktu tersebut lebih pantas untuk dikatakan waktu ijabah. Di waktu itu, terutama ketika sholat, di waktu sujud terlebih, banyak-banyak doa. Karena itu waktu kalau hamba sedang berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Al-Muhim, contoh beberapa kasus bagaimana ilmu itu terkadang Rasul sampaikan, terkadang Rasul samarkan karena hikmah yang dikehendaki. Jumat di antara imam sampai selesai sholat dia akan bersungguh-sungguh banyak doa. Di akhir hari sebelum terbenam dia juga akan banyak-banyak doa. Bisa jadi waktu ijabah di situ, sehingga dia bersemangat dan bersungguh-sungguh banyak doa di waktu-waktu tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.